hanya dikatalah saja. Aku merasa tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Aku merasa tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batu dan keselamatanku. Bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak dimaskanlah pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Daripada nyala keselamatanku, hanya dia gunung batu dan keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Keselamatanku, dialah Allah keselamatanku. Kota bentengku dan perlindunganku. Nikmatilah pujian kami, nikmatilah penyembahan kami Tuhan, biar harum di hadapan-Mu, biar berkenan bagi-Mu Tuhan.